Sholat qadha itu ada dua. Ada qadha sengaja, ada qadha enggak sengaja. Nanti disebutkan setelah ini. Besok kita akan bahas uzur sholat. Kalau uzur sholat itu namanya qadha enggak sengaja. Contoh tidur. Tidur jam 10 pagi, bangun jam 5 sore. Duhurnya 14. Dia wajib qadha tapi qadha enggak sengaja. Tapi kalau main PS sampai jam 5 sore, ya sengaja ninggalin sholat. Paham? Ya kalau qadha enggak sengaja, dia enggak diwajibkan untuk qadha saat itu juga, enggak. Boleh nanti tetap, tapi disunahkan harus qadha. Tapi kalau qadha-nya sengaja, sengaja dia meninggalkan sholat, wajib dia mengqadha saat itu juga. Bahkan ulama sampai menegaskan amal ibadah dia yang lain itu tidak akan diterima, tidak akan diberikan pahala sampai dia mengqadha sholat yang sengaja. Paham? Nah, sholat qadha ini tidak terikat dengan waktu. Jadi mau kapan pun boleh. Ya kalau dia sholat qadha sengaja, ya saat itu juga dia wajib mengqadha-nya. Paham ya? Nah, jadi wajib qadha. Niatnya diganti saja. Yang awalnya adaan menjadi qadha-an. Yang awalnya adaan menjadi qadha-an. Dan sholat itu wajib diqadha. Walaupun sampai mati tetap wajib diqadha. Enggak ada dispensasi. Insya Allah Allah maha pemaaf lagi maha mengampun. Enggak bisa. Ada orang 10 tahun tidak pernah sholat. Tiba-tiba taubat. Bagaimana ini aku qadha sholatnya ini? Insya Allah Allah maha memaafkan kok. Allah kan maha pengasih lagi maha pengasih. Enggak bisa. Tetap wajib qadha sholatmu. 10 tahun kau tinggalkan tetap wajib diqadha. Jadi jangan main-main dengan sholat. Bagaimana ini 10 tahun ya? Dihitung. Satu hari 5 sholat. Jadi kali dalam 1 tahun. Nanti dikali dalam 10 tahun. Nanti nyicil. Setiap sholat duhur yang ada, nanti setelah itu qadha duhur 2 atau 3 kali. Habis itu catat. Nyicil. Walaupun Habib Abu Haddad memberikan keringanan semampunya. Jadi jangan diremehkan. Nah, beda kalau misalnya qadha-nya ketika dalam perjalanan. Musafir. Kalau dalam musafir kan kita qasar sholat. Singkawang kan qasar. 2 rakaat, 2 rakaat. Nah kalau kita misalnya lupa sholat duhur, sholat asar. Terus sudah sampai di kubur raya. Sudah sampai di rumah. Nah berarti qadha-nya gak boleh qasar. Tetap harus sempurna. Tapi kan saya sholat yang saya tinggalkan itu kan sholat perjalanan. Qasar 2 rakaat. Berarti saya sholat 2 rakaat. Gak bisa karena ente sudah sampai di rumah, bukan perjalanan lagi. Kecuali sholat yang ditinggalkan itu qasar dalam perjalanan. Dan ente mengqadha-nya pun dalam keadaan perjalanan. Nah, maka ente boleh mengqadha sholatnya dalam keadaan qasar. Jadi syaratnya 2. Sholat yang ditinggalkan itu dalam keadaan qasar. Dan mau mengqadha-nya itu pun kamu dalam keadaan apa qasar. Seperti musafir. Tapi kalau misalnya sekarang kan kamu gak musafir di kubur raya, tinggalkan sholat. Tiba-tiba besok ke Singkawang. Nah karena sholatnya itu bukan qasar, ada. Maka di Singkawang walaupun kamu boleh qasar, tetap qadha-nya harus sempurna 4 rakaat. Paham? Jadi syarat boleh 2 rakaat itu, meninggalkan sholatnya dalam keadaan perjalanan, dan juga mengqadha-nya dalam waktu perjalanan. Nah, nama istilah fikihnya, i'tibaru makana wa ma yakun. Istilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jawab.